Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Masih ada sedikit pembahasan dari keterangan surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi aw ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Sudah kita bahas. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua, sudah dibahas. Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, sudah dibahas ya. Wal jaridil qurba. Al jaridil qurba maksudnya adalah al jar itu orang yang bertetangga dengan kita, yang menempel rumahnya atau sekitarnya. Dzil qurba yaitu yang memiliki kekerabatan, kedekatan. Adapun wal jaril junubi adalah tetangga yang jauh. As-sahibi bil jambi, ada yang mengatakan istri, az-zawjah, atau juga orang yang bersama kita, sahibuka fis safar, ketika safar. Karena berada di samping kita, was-sahibi bil jambi. Maka kepada mereka kita disuruh untuk berbuat baik, ya, berbuat ihsan kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, ya, kepada orang yang dekat dengan kita, istri, atau juga orang yang bersama dengan kita ketika waktu safar. Maka ini semua merupakan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka, ya, kepada tetangga. Sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Faqila man hum ya Rasulullah, faqala ya alladhi la ya'man jaruhu bawaikahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguannya, ya. Maka di sini berupaya kita untuk membangun, ya, rumah tangga atau rukun tetangga ini sebagaimana yang sudah disyariatkan dalam agama kita, ya. Ini fungsinya. Dan masjid dari dulu merupakan sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan, ya. Dari zaman Nabi, ketika Nabi berbicara peperangan di masjid, ketika membicarakan, ya, para sahabat di masjid, maka masjid kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan, ya, perkara apa saja, ya, perkara apa saja. Karena dulu memang basicnya adalah masjid, bukan hanya untuk sholat, tapi masjid untuk aktivitas yang lainnya, bahkan juga olahraga di masjid. Demikian juga dengan safar. Orang itu aslinya akan kelihatan ketika waktu safar. Dan biasanya ego masing-masing orang itu kelihatan ketika safar. Ya. Maka di sini kita disuruh berbuat baik kepada orang-orang yang bersama kita ketika safar. Selanjutnya singkat saja di sini, kita biar beralih kepada ayat berikutnya. Au ma malakat aymanukum, Hada yashmal al-ihsan ila al-ariqqa wal bahaim li'annahu li'annal jami' milkul yamin. Atau apa yang kalian miliki dari aimanukum, budak-budak kalian. Ya, namun aimanukum di sini meliputi budak dan juga binatang-binatang ternak, karena itu termasuk milkul yamin, ya. Jadi kita harus berbuat baik kepada pembantu, kepada binatang ternak kita, disuruh semuanya. Kalau kita lihat, setelah Allah Taala menyuruh untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah, ya, haknya Allah, kemudian hak sesama manusia. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada muhtalan fakhuro. Al-muhtal, ya, yaitu hayatuhu, ya, wal-fakhur. Fakhur di sini adalah orang yang sombong. Allah tidak suka kepada mereka. Nah, mara kita perhatikan di sini, ya, di samping haknya Allah juga hak-hak sesama manusia. Sehingga apa? Sehingga ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Ini cahayanya silo nih. Kurang-kurang tinggi kali. Kemudian selanjutnya para jemaah, ayat yang ke-5, ya, yaitu Allah berfirman pada surat Al-An'am 151 sampai 152 atau 153. Ini sangat penting sekali untuk menjadi perhatian kita, dikenal dengan al-huquq al-ashrah, 10 hak yang harus kita penuhi. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dhalikum wasaqukum bihi la'allakum taqilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizan bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, apa disuruh katakan kepada kita semua? Ta'alau itu adalah tempat yang tinggi, ya, yaitu kemarilah, ya, kemarilah. Irtafi ilayya, yaitu berada di tempat yang tinggi supaya dengar. Apa? Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan, ya, apa saja yang telah Rabb kalian haramkan atas kalian. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Ah, ini sebagai syahid. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini haknya Allah, ya. Kemudian hak yang kedua, wabil walidain ihsana. Kewajiban yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kalian juga kepada mereka. Kemudian yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekatkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kelima, wala taqtulun nafsallati harramallah illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan, ya, kecuali dengan hak. Dzalikum wasaqukum bihi la'allakum taqilun. Demikian Allah Ta'ala berwasiat dengannya agar kalian, ya, mau memahaminya. Kemudian wala taqrabu malal yatim. jangan kalian mendekati harta anak yatim. Ini yang keenam. Illa billati hi ahsan hatta yabalugha asyuddah. Kecuali dengan cara yang baik sampai dia mencapai usia dewasa. Wa uful kaila wal mizan bil qist, dan tunaikan ya takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada jiwa kecuali apa yang dia mampu. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ini yang kedelapan ya. Kalau kalian berbicara, adillah meskipun kepada kerabat dekat. Wa bi ahdillahi aufu, yang kesembilan. Ya. Maka dengan janji Allah tunaikanlah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun, itulah wasiat Allah ya, agar apa? Agar kalian bisa mendapatkan peringatan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Itulah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan itu jalan-jalan yang lain yang akan bisa memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian Allah berwasiat untuk kalian agar kalian bertakwa. Mari kita ikuti ya penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya. Al-Utsaimin, di mana beliau mengatakan, kul, ini khitab untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Taala memerintahkan agar Nabi berkata kepada manusia, ta'alau, itu apa? Akbilu, wahalummu, akbilu, kesinilah, menghadaplah. Ya. Ta'alau, asalnya dikata al-ulu, seakan-akan yang memanggil itu memanggil, ayo ke sini, tempat yang tinggi, ya, tempat yang tinggi. Ya. Kemudian setelah itu ada jawabul amr. Apa itu? Atlu, ya. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut ma harramallah, tapi ma harrama rabbukum, ya. Kenapa? Karena lebih tepat kata-kata rob untuk konteks dalam ayat ini. Kenapa? Karena kata-kata rob ya lahu mutlaqut tasarruf fil marbub. Memiliki apa? Memiliki hak yang mutlak untuk tasarruf fil marbub, yaitu memperlakukan al marbub ya, orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini apa? Fa'alul lima yurid. Allah berhak untuk berbuat apa saja kepada ciptaannya. Ayo ke sini, kemari. Apa saja yang Allah haramkan kepada kalian? Nah, ini ya hikmah, bukan menyebut ma harramallah, tapi ma harrama rabbukum. Ya. Karena lebih tepat. Dan seperti sebelumnya sudah saya sampaikan pada ayat 21 Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Allah rob kalian. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah rob kalian. Padahal ubudu tauhid uluhiyah, rabbukum au rabbakum tauhid rububiyah. Ini menunjukkan bahwa seharusnya orang yang mengakui tauhid rububiyah seharusnya mengakui tauhid uluhiyah. Akan tetapi orang musyrik Quraisy tidak mengakui karena mereka memang sombong, ya, bukan tidak tahu, karena sombong. Kemudian apa yang pertama kali diseru? Alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku. An di sini an tafsiriyah, yaitu agar kalian tidak ya, tidak apa? Tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan an-masdariyah. Ya. An-masdariyah itu maksudnya Allah tusriku syirkan. Ya, janganlah kalian menyekutukan Allah ya, syirkan. An dan fiilnya. Ini bahasa Arab ya. Sudah, saya pikir tidak perlu kita perpanjang ya. Wa ala hadzal qaul takunu la zaidah. Oleh karena itu kalimat la di sini merupakan tambahan, meskipun yang tafsiriyah oleh beliau dikatakan itu yang lebih benar ya. Apa maksudnya? Maksudnya di sini kalau kita melihat susunan bahasa Arab, syai'an naqirah fi siyakin nafi yufidul umum, tidak boleh disekutukan dengan apapun dan dengan siapapun. Dan ini yang menjadi apa? Menjadi syahid dari pembahasan masalah tauhid. Menjadi syahid dalam masalah tauhid dari ayat yang sebelumnya sampai pada ayat yang ke-151 dari Al-An'am ini adalah merupakan syahid dari pembahasan kitabut tauhid. Namun tentu yang mensyarah tentu akan memberikan penjelasan yang lebih. Karena apa? Karena mu'allif hanya membawa ayat sampai Alla tusriku bihi syai'a, yaitu jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Akan tetapi di sini ditambah oleh penulis dengan lengkap ya, ayat berikutnya wabil walidaini ihsana, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Wala taqtulu auladakum. Ya, setelah Allah Ta'ala menyebut haknya, hakul usul, baru ya menyebut hakul furu. Ya. Apa usul? Usul pangkal, itu haknya orang tua. Furu cabang anaknya. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara sesuatu, hendaklah urut sesuai dengan urutan yang diajarkan Allah Ta'ala dalam Quran. Disebutkan yang penting dulu, baru yang berikutnya. Yang usul dulu, baru yang furu. Yang pokok, baru yang cabang. Nah, kita lihat di sini urutannya, haknya Allah, haknya orang tua. Nah, baru hakul furu. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Ya. Yang namanya aulad itu meliputi laki dan perempuan ya. Aulad kan jamak dari walad ya, bentuk jamaknya aulad. Sementara walad itu anak laki. Tapi kalau disebut dengan aulad di sini maksudnya laki dan perempuan. Seperti Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat untuk anak-anak kalian, laki-laki dapat dua bagian dari perempuan. Ini maksudnya bukan hanya anak laki-laki saja, tapi juga anak perempuan. Ya, min imlak, al imlak maknanya al fakr, min lita'lil di sini, lisababiyah, ta'lil. Ya, itu maksudnya apa? Kalian jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Ini zaman sekarang kita. Ya, ujiannya itu banyak kekhawatiran akan tidak mampu membiayai anak, tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, sehingga tidak sedikit terjadi pembunuhan kepada anak-anak, baik pembunuhan sudah lahir maupun sebelum lahir ya, sudah ada nyawanya di dalam perut. Itu merupakan dosa besar ya. Karena dilarang ya. Meskipun pendapat Malikiyah, orang yang membunuh anaknya tidak dikisos karena memang hasil usahanya sendiri, namun tetap merupakan dosa besar. Karena Allah Ta'ala melarang wala taqtulu auladakum ya, khasyata imlak dalam ayat yang lain. Di sini wala taqtulu auladakum min imlak. Yakinlah bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki pada kalian juga pada mereka ya. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ya. Surat apa itu? "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah ada ya, binatang ternak atau apa yang melata. Wa ma min dabbatin. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Surat 11 ayat 6 ya, yaitu surat Yunus, surat Hud, maaf ya, ayat 11 ayat yang ke-6 ya. Surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Maka kita pegang erat-erat ayat ini supaya kita tetap bersemangat ya dalam kehidupan ini. Kalau burung saja dia bertawakal kepada Allah, Allah jamin rezekinya, apalagi kita manusia. Tidak ada yang tidak dijamin oleh Allah ya. Sehingga orang salah mengatakan, dulu pernah dalam pelajaran saya, kita waktu SMP itu dalam pelajaran geografi, salah pandangan orang tua bahwa anak-anak membawa rezekinya sendiri-sendiri, disalahkan. Padahal apa? Padahal ya itu yang benar. Ya, tidak ada yang melata di atas muka bumi ya, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Tidak perlu khawatir yang menikah iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka miskin, Allah Ta'ala akan mengkayakan. Allah Ta'ala akan mencukupi. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, "Nahnu narzukukum wa iyyahum." Dimulai dengan rezeki orang tua, kemudian rezeki anak. Tapi di dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah berfirman, "Nahnu narzukuhum wa iyyakum." Disebut anaknya dulu ya, baru bapaknya. Apa hikmahnya kata beliau? Kalau dalam surat Al-An'am ayat 151 ya, di sini sudah terjadi yang namanya kemiskinan. Artinya dia miskin ya. Kemudian dia khawatir kalau dia punya anak sampai 10 ya. Jangan 10, 5 sudah bingung. Kenapa? Saya dua anak saja seperti ini, apalagi 3, apalagi 4. Nah, dia merasakan kesulitan. Nah, ini ya penjelasan Al-An'am ayat 51. Ya, maksudnya min imlak, kemiskinan sudah terjadi. Ya. Sehingga apa? Disebut bapaknya dulu, orang tuanya dulu. Ya Allah sebutkan, "Nahnu narzukukum." Kami yang ngasih rezeki kalian, "Wa iyyahum," dan juga anak-anak kalian yang mereka itu. Tapi surat Al-Isra ya, yaitu apa? Disebut anaknya dulu. "Nahnu narzukuhum wa iyyakum." Ya. Kenapa di sini? Karena orang tuanya itu mampu sebenarnya, mampu, tapi ada kekhawatiran, takut miskin. Kalau yang tadi memang sudah miskin. Paham ya bedanya? Hikmah ketika disebut oleh Allah Ta'ala, "Nahnu narzukukum wa iyyahum." Kami yang ngasih rezeki kepada kalian wahai orang tua, baru kepada mereka anak-anak kalian. Min imlak. Nah, ini min imlak ya, min imlak karena imlaknya itu kemiskinannya sudah terjadi. Ya mungkin dia, aduh, anak saya dua, saya nggak bisa ngasih nafkah dengan baik misalkan. Ini kemudian hamil lagi, dua saja nggak cukup, gimana kalau tiga? Jangan khawatir, ya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka, anak-anak kalian. Berbeda dengan surat, ya, yaitu surat apa? Al-Isra 31. Maka di situ disebut anaknya dulu sebelum bapaknya. Khasyyata imlak. Wala taqtulu auladakum khasyyata imlak. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Nah, ini kalau yang disebut anaknya dulu baru bapaknya, itu sebenarnya bapaknya, orang tuanya mampu. Tapi dilanda oleh kekhawatiran. Nah ini, ya. Nah, oleh karena itu mari kita tidak perlu khawatir, ya. Allah yang memberikan rezeki. Ya kalau mau pakai akal-akalan memang enggak nyambung, ya. Tapi berapa banyak nanti kelak anak-anak sudah besar baru kita merasakan, ya, bahwa anak-anak itu sangat bermanfaat insyaallah bagi orang tua. Apalagi kita benar-benar mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan sarana dengan adanya anak-anak tersebut sarana ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Berdoa agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau dua anak, kalau pakai akal-akalan sama saja. Dua anak, satu maaf nih, naudzubillah min dzalik, meninggal misalkan kecelakaan karena main geng motor misal. Yang satu kena kasus narkoba, kan enggak ada sisanya. Kalau main akal-akalan, maka jangan main akal-akalan. Ya. Nabi menjelaskan mana kosot sodokotun minmal, harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah, atau sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya. Berarti apa? Kalau ada uang 1 juta diambil 100 ribu sama dengan berapa? 1.600.000, karena 100 dilipat gandakan menjadi berapa? 7 kali, ya. Fi kulli sumbulatin 100 habbah. Setiap cabang ada 100. Ya. 100 kali 7, 700. Itu tak hingga. Nah, ini kalau mau akal-akalan enggak bisa masuk. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah Ta'ala akan memberikan jaminannya, maka insya Allah kita juga tetap melakukan sebab, ya, yaitu upaya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, wala taqrabul fawahish, ya, wala taqrabul fawahisha. Ya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian dekati fawahish. Bukan kalian, jangan kalian datangi. Kenapa? Karena larangan mendekati itu lebih kuat, lebih tajam, lebih berpengaruh dibandingkan larangan jangan mendatangi. Ya. Jangan mendatangi. Apalagi kalau menggunakan kata ijtanibu. Ijtanibu lebih kuat lagi. Seperti dalam hadis, ijtanibu as-saba'a al-mubiqat. Jangan kalian mendekati, jauhkan. Ijtanibu as-saba'a al-mubiqat. Ijtinab, yaitu seperti tembok kanan sama tembok kiri ini ijtinab. Ijtanibu as-saba'a al-mubiqat. Jauhkan, ya, yaitu 7 perkara yang membinasakan. Nah ini. Ya. Ada di sini Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maka kata-kata jangan dekati lebih kuat daripada sekedar la taqtu, jangan kalian datangi. Ya. Yaitu al-fawahisha. Ya. Al-fawahisha. Nah, di sini kata-kata jangan dekati dalam rangka saddan lidari'ah. Kalau begitu, masuk ke dalamnya fawahish ini adalah jangan mendekati, yaitu melihat wanita. An yandur ilal mar'ah al-ajnabiyah wa an yakhluwa biha wa an tusafir al-mar'ah bila mahramin, li'anna dhalika yukarribu minal fawahish. Larangan melihat wanita, larangan berkhulwat, larangan safar wanita tanpa mahram, karena itu masuk kepada dekat kepada fawahish. Nah ini, jadi bukan hanya sekedar tidak berzina, tapi semua sarana yang bisa mendekatkan kepada zina disuruh jangan mendekati. Termasuk di sini melihat. Bismillah. Ketika Ali bin Abi Thalib melihat perempuan, Nabi mengatakan apa? Lakal ula walaisat lakasaniyah. Bagimu pandangan pertama dan bukan pandangan yang kedua. Jadi pandangan pertama boleh, ya. Pandangan yang kedua tidak boleh. Kemudian memandang itu sesekali seperti orang belanja, itu termasuk apa namanya? Ya, asalkan di situ tidak bermaksud untuk mencuri pandang, ya. Sebab Allah Ta'ala tahu ya'lamu kha'inatal a'yan. Allah tahu mata-mata yang berkhianat. Wa an yakhlu bihi, dan berkhulwat. La yakhluwanna ahdukum bi imra'atin illa ma'adi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan khulwat, ya, dengan wanita kecuali ada mahramnya. Dan juga safar dengan wanita, safar wanita tanpa mahram. La tusafir al-mar'a illa ma'adi mahramin. Wanita enggak boleh safar kecuali dengan mahramnya. Sampai haji pun kalau tidak ada mahram, enggak dosa dia tidak haji. Tapi kalau maksakin haji tanpa mahram, maka dia dosa, ya, dan hajinya sah, ya. Hajinya sah. Al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Maksudnya yaitu berbuat zina terang-terangan maupun berbuat zina sembunyi-sembunyi, ya. Jadi zina ini termasuk fawahish, ya. Termasuk dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ikhwan semuanya, saya semuanya, seorang tabi'in Sa'id Ibnul Musayyib, ya, dia berumur 80 tahun dan buta. Apa yang dikatakan? Yang paling aku takuti fitnah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'alal rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan wanita. Kalau buta umur 80 tahun takut terhadap fitnah wanita, apalagi yang seger seperti siapa? Seperti antum, kita juga semua harus takut 80 tahun ini takut pada fitnah wanita. Ya, semakin rapat cadarnya semakin itu. Semakin ingin diketahui. Oleh sebab itu harus kita berupaya untuk menghindar, karena memang wanita itu fitnah, ya. Wanita itu fitnah. Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'alal rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berat berbahaya bagi laki-laki dibandingkan dengan wanita. Kemudian berikutnya, wala taqtulun nafsallati harramallah illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Apa dengan hak? Seperti qisas. Ya. La yahillu damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah illa bi ihda thalath. Athaibu zani. An-nafsu bin nafsi, at-tariku li dinih, al-mufariku lil jama'ah. Tidak halal darah seorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kecuali dengan tiga. Yang pertama as-sayyibuz zani, orang dewasa yang berzina, yang sudah pernah menikah. Ya, dengan nama zina apa? Zina muhson. Maka zina muhson dirajam sampai mati. Ya. Karena apa? Karena yang merasakan semua badannya dilempar sama batu, bukan batu besar karena bisa cepat mati, bukan batu kecil karena sulit matinya. Batu yang sedang. Kemudian annasu bin nafsi, orang yang membunuh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Telah diwajibkan qisas kepada kalian dalam pembunuhan. Nah, coba sekarang kita lihat perzinahan, bayi dibuang di mana-mana. Ya, pembunuhan, orang mudah membunuh sedikit persalah masalah membunuh. Kenapa? Karena tidak diterapkan ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Penjara semakin banyak. Ya, mereka ribet ngopeni orang yang di penjara. Itu. Maka kalau sudah terbukti membunuh, dibunuh. Ya, demikian. Kalau antum lihat di Saudi, ya, tapi saya belum melihat sendiri, tapi tempatnya di Jeddah itu ada namanya Masjid Al-Qisas. Ya, tapi di YouTube sudah banyak beredar. Kali penggal bleng gitu ya, sudah gelundung itu kepala. Itu. Ya. Udah terbukti. Sebab nanti kalau meskipun orang membunuh ini, Ibnu Qayyim mengatakan dia melanggar tiga hak. Haknya Allah, haknya keluarga, haknya yang dibunuh. Maka dia harus bertobat supaya lepas dari haknya Allah Ta'ala. Yang kedua, dia harus diberikan maaf sama keluarganya atau diyat. Ya. Kalau ini sudah, maka masih tinggal satu hak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuh ini, kepala saya dulu dibunuh sama dia. Dinamanya di Al-Qantarah, antara apa? Antara jembatan ya, Sirat dengan surga, ada namanya Al-Qantarah. Itu kisah di situ. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan meskipun sudah tobat, keluarga memaafkan, maka satu hak hak yang dibunuh tadi. Insyaallah nanti di akhirat akan pegang kepala. Ini saya dulu dibunuh ya Allah, ya. Maka dikisos di namanya al-qantarah, ya. Dan juga at-tarikul dini, orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Ya. Nabi bersabda, manirtadda an dinihi falyaktulhu. Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Siapa yang bunuh? Yaitu pemerintah. Dan al-mufariku al-jamaah, ya. Orang yang berpisah dari jamaah, orang berpisah dari jamaah kaum muslimin, ya. Demikian sudah masuk adzan, ya. Silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Perhatikan jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ya. Yang pertama, jiwanya orang muslim. Yang keduanya, yang kedua, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin, kafir dhimmi, di mana dia bayar jizyah. Ya. Yang ketiga, kafir al-mu'ahad. Ya. Kafir al-mu'ahad. Apa mu'ahad? Yang mengadakan perjanjian damai. Ya. Seperti orang masuk ke sini pakai visa. Itu sudah melakukan perjanjian damai. Maka terjaga jiwanya. Ya. Yang ketiga adalah, yang keempat, wal musta'min. Al musta'min adalah orang yang, orang kafir yang minta, ya, yaitu keamanan. Suaka politik, ya, keamanan. Nah, itu jiwanya semua terjaga, maksumah. Ya, tidak boleh illa bil haq, kalau dengan hak. Misalkan dia membunuh, dibunuh. Misalkan dia berzina, ya, dirajam. Misalkan dia murtad, ya, yang Islam, mah dibunuh, ya. Itulah orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Kemudian berikutnya adalah wasiat, wala taqrabu malal yatim. Jangan, ya, mendekati hartanya anak yatim. Ini mendekati aja tidak boleh. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan yang baik. Apa yang baik tadi? Bisa dengan berdagang. Seperti dalam hadis sebutkan, ittajiru malal yatim la ta'kulu as-sadaqah. Silakan kalian berdagang dengan hartanya anak yatim sehingga tidak habis dimakan zakat. Ya, itu bisa. Ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang makan harta anak yatim, ya, dengan dulman, seperti apa? Seperti dia makan api dalam perutnya. Nah, ini, ya. Oleh karena itu, para ikhwan, anak yatim ini bisa jadi dia punya harta warisan banyak. Kita tidak boleh, ya, memakannya. Bukan hanya sekedar makan, pakai juga tidak boleh. Makan hanya sebagai contoh saja, memakai tidak boleh. Bahkan di sini wala taqrabu, jangan kalian dekati malal yatim illa billati hiya ahsan. Billati ahsan di sini yaitu dengan cara kita berdagang, ya. Ittajiru malal yatim la ta'kulu as-sadaqah, ya. Bersedekahlah dengan harta anak yatim supaya tidak habis dimakan zakat, ya. Supaya tidak habis dimakan zakat, ya. Hatta ya baluga asyuddahu. Ya, di sini sampai anak yatim tersebut sudah dewasa. Tapi kalau belum dewasa, kalau bagi wali, ya, anak yatim itu boleh. Cara ahsannya diantaranya juga dengan cara berdagang. Bisa dibaca di kitab Bulughul Maram nanti. Dijelaskan oleh para ulama. Boleh dengan cara berdagang, tapi harus fair. Ya, kita dagang harus fair. Kalau begitu di sini bisa diterapkan yaitu sistem mudharabah. Ya, modal sama modal duit, yang satu modal tenaga atau keahlian. Nah, ini harus amanah. Kalau tidak Allah Ta'ala Maha tahu. Kemudian wa'auful kaila wal mizan, yaitu tunaikan timbangan. Al-kail takaran, mizan timbangan. Sebab dulu makanan ditakar ya pakai sok. Sekarang masih beras pakai liter. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang yang mengurangi timbangan. Kalau dia menakar untuk dirinya dicukupi, bahkan dilebihkan. Kalau nimbang untuk orang lain dikurangi. Nah, ini kita disuruh untuk menunaikan timbangan dengan apa? Dengan adil, ya, dengan adil. Begitu juga wa idza qultum fa'dilu, ketika kamu berbicara hendaklah adil, walau kana dza qurba, ya. Coba kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ini kalau ada orang kaya, orang punya jabatan, ya, mencuri misalkan, kemudian ya tidak dihukum. Tapi kalau orang miskin dihukum. Waimullah, ya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, pasti aku potong tangannya. Ini Islam, ya. Kalau mau adil, siapapun yang berbuat salah, salah, tetap salah, tidak bisa dipilah dan dipilih. Orang mengatakan janganlah tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya, tebang pilih seperti bambu, ya. Maka di sini agama Islam tidak demikian, ya. Kalau sudah sampai kepada hakim, ya, maka harus diputuskan dengan adil, meskipun itu merupakan kerabat dekatnya. Kemudian ikhwan rahmati Allah, wa bi ahdillahi aufu, adapun janji Allah maka tunaikanlah. Nah, seperti kita punya nazar, tunaikanlah, ya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini nadartu an a'taqifa fil harami lailan, saya bernadar untuk itikaf di Masjidil Haram semalam. Apa kata Nabi? Aufi bin nadrik, tunaikan nadarmu, ya. Kita punya janji kepada para hamba antar manusia juga harus ditunaikan, ya, yaitu aufu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya, wahai orang beriman, tunaikan akad-akad kalian. Al mukminun ala syurutihim, orang beriman diikat dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Ya, tadi malam sudah dibahas bahwa salasatun ana khosmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi tsumma ghadara, ya, wa rajulun ba'a hurran fa akala wa akala samanahu, wa rajulun istajara ajiran tsumma awfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, rawahul Bukhari. Tiga orang aku menjadi musuh baginya pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang aktobi, aktobi maknanya ahada, yaitu mengadakan perjanjian kemudian diputus, ghadara, dia berkhianat. Maka ini nanti orang berkhianat dengan perjanjian sudah diberikan, ya, nanti dia akan pegang bendera, ini pengkhianat fulan, ini pengkhianat fulan, bendera ada bacaannya, ini pengkhianat fulan. Maka di sini disuruh, ya, wa bi ahdillahi aufu, dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Termasuk juga kita menunaikan janji dengan para hamba, itu termasuk ibadah kepada Allah, ketika menegakkan maka termasuk menunaikan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai di sini ya kajian kita. Yang terakhir tadi ha wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini ayat sangat terkenal, sering kita dengar ya, inilah jalanku yang lurus, ikutilah, jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang bisa mecah belah kalian jadi jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud pernah nulis surat garis ini sabilullah, jalan Allah, ikuti. Kanan banyak, kiri banyak, ini jalan masing-masing setan, ada yang mengajak ya. Kemudian membacakan apa firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikuti, jangan ikuti jalan yang lain. Nah, jalan yang lain inilah yang masuk kepada 72 golongan ya. Ulama menjelaskan garis yang kanan banyak itu itulah syubhat, dan garis di samping kiri banyak itu syahwat ya. Ini syubhat, ini syahwat. Bid'ah, ini syahwat. Nah ini, ini jalannya ahlu sunnah, jalan yang lurus. Sataftariku hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahida wahiyal jama'ah. Faqalu ya Rasulullah ma hiyal jama'ah, faqala ma ana alaih al-yawma wa ashabi. Umatku ini pecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu, yaitu siapa? Al-jama'ah. Nah, maka banyak orang buat jemaah ya dengan berbagai macam benderanya. Tapi ingat, sahabat bertanya, siapa jemaah? Nabi menjelaskan, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Ma di sini isim mausul yang memberi faedah umum, yaitu apa saja, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ma ana alaihi, yang aku berada di atasnya beserta para sahabat-sahabatku. Itulah jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Nah besok ini bagian keempat ya, semoga antum tidak bosan berjumpa dengan saya ya. Besok bagian keempat, pilar dakwah salaf yang keempat. Ada 6 pilar dakwah salaf. Yang pertama, ikhlasuddin lillah, memurnikan agama semata-mata karena Allah, yaitu tauhid. Apa? Menegakkan tauhid, mempelajari, mengamalkan, membantu dakwah tauhid, mencintai orang-orang yang mendakwakan tauhid. Itu konsekuensinya. Kedua, at-tariq wahid, jalan cuma satu, itu apa? Mengikuti nabi, ittiba an-nabi, mengikuti sunnah, jauhi bid'ah. Tegakkan tauhid, jauhkan syirik. Konsekuensinya, kita tegakkan sunnah, kita belajar sunnah, kita tolong bantu orang-orang yang menegakkan sunnah. Yang ketiga adalah ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafis soleh, mengikuti Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh ya. Kita ingat kemarin saya sampaikan, Imam Ahmad bertemu dengan Ahmad juga, tokoh Mu'tazilah, tumbang di depan penguasa Al-Wathiq. Dengan berkah, barokah apa? Barokah mengikuti pemahaman salaf. Ditanya kepada Ahmad Abu Duat Al-Mu'tazili ya, Ibnu Abi Duat, Ahmad Ibnu Abi Duat, apa katanya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal tentang Quran makhluk, apakah Rasulullah mengajak seperti itu? Tidak. Apakah Abu Bakar mengajak begitu? Jawaban dia tidak. Apakah Umar mengajak begitu? Tidak katanya. Apakah Utsman mengajak begitu? Kata dia, juga tidak. Apa Ali mengajak begitu? Juga tidak. Tapi fair ini Mu'tazilah. Kemudian Imam Ahmad, berarti ada dua kemungkinan. Entah Rasul dengan 4 sahabat tadi tidak tahu, dan engkau yang tahu. Wah hebat sekali kamu. Mereka tidak tahu, engkau tahu. Atau mereka tahu tapi diam. Mereka tahu tapi diam, tidak disampaikan. Ya luka bin luka. Ya betapa anehnya itu. Akhirnya apa? Al-Wathiq bajunya dimasukkan. Benar juga orang tua ini. Ditujukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai kata anaknya, yaitu Al-Muhtadi, bapakku masuk ke kamar sambil ini, benar juga orang tua itu. Ya. Berarti ada kemungkinan Nabi sama sahabat tidak tahu, dan Ahmad bin Abi Duat yang tahu. Hebat sekali dia. Apa dia membandingkan dengan itu? Akhirnya apa? Udah bebasin orang tua ini, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, kasih uang 400 dinar, tapi dideportasi. Ya. Nah, ini dengan apa? Dipatahkan seorang tokoh Mu'tazilah dan tidak main-main di hadapan Khalifah Al-Wathiq. Dengan apa? Dengan pemahaman salafus soleh. Ya. Apakah begitu dipahami Nabi dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kata dia enggak, gugur dengan sendirinya. Ini keberkahan para jemaah rahmati Allah. Dan yang keempat besok, yaitu apa? Nailus su'dud bil ilmi, meraih kemuliaan. Bisa sebenarnya diartikan meraih kemuliaan dan kekuasaan dengan ilmu. Supaya tidak salah paham, karena lagi musim apa namanya, tahun politik ya, berkada, biar enggak salah paham. Ya, biar enggak salah paham. Ya. Maka saya cuma cukup dengan meraih kemuliaan dengan ilmu, ya. Yang kelima adalah ar-raddu 'alal mukhalif min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, membantah orang yang menyimpang termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Makanya dakwah salaf sering mendapatkan cemoohan, merasa benar sendiri atau dakwanya keras dan sebagainya. Karena memang membantah, dan dari zaman ke zaman selalu ada. Dari zaman ke zaman, ya, Quran dan hadis sudah menjelaskan dan diikuti oleh salafus soleh. Ya, Imam Bukhari membantah siapa? Mu'tazilah Qadariyah dengan kitabnya Khulqu Af'alil Ibad. Imam Ad-Darimi dengan kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah dan seterusnya. Ya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah membantah Syiah, membantah kelompok-kelompok yang sesat. Hal yang biasa para jemaah. Yang keenam, taswiyah dan tarbiyah. At-taswiyah wa tarbiyah, membersihkan dan mendidik. Karena konsepnya la ilaha illallah, la ilaha dibersihkan, illallah ditetapkan. Ya. Makanya kita bikin sekolah juga bagian mengambil bagian taswiyah dan tarbiyah. Mana yang salah? Ya, sehingga jangan aneh waktu anak-anak dibawa ke mana outing kelas di Mang Ajo katanya dulu, ketika yang nyambut ya kakek nyanyi, anak-anak ketawa, loh kok pakai nyanyi gitu. Anak ketawa karena udah enggak biasa. Ada dengar yang perkara-perkara bid'ah juga mereka juga aneh gitu. Karena sudah terbiasa. Nah, di sini pentingnya ya pendidikan di mana kita meletakkan dasar-dasar ya pemahaman, sehingga mana yang salah. Ini saya periksa, kalau ada gambar-gambar yang enggak boleh, sudah cukup dengan gambar pohon, gambar gunung, jangan gambar makhluk hidup. Ya, anak-anak udah paham buku-bukunya yang umum, langsung mukanya dihapus dengan sendirinya. Entah dengan setipu atau dengan pensil dengan apa, dengan sendirinya. Nah, kenapa? Emang taswiyah dan tarbiyah. At-taswiyah wat tarbiyah. Ini mudah-mudahan besok antum juga tidak bosan untuk bisa anda hadir lagi. Nailus su'dud bil ilmi, meraih kemuliaan, kekuasaan dengan ilmu. Ya, bukan dengan politik, bukan dengan ya sudahlah, ya. Cukup persenjataan dengan Afghanistan dan Irak tumbang. Ya, dengan demokrasinya sudah jadi presiden di Mesir dulu, yaitu Presiden Morsi dari Ikhwanul Muslimin, ya, tumbang. Habis semuanya. Maka dengan ilmu. Mungkin tidak bisa sulit untuk dirasakan, tapi yakin. Kenapa? Terus jaminan Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin agama. A'immatan yahduna bi amrina, mereka menggunakan petunjuk kami. Yahduna bi amrina lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dari ayat ini kata Syaikhul Islam apa? Bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih, ya, yaitu apa? Kepemimpinan dalam agama. Dengan sabar dan yakin. Sabar tadi untuk menghadapi syahwat. yakin ilmu, ya, al ilmu yufidul yakin. Untuk apa? Untuk mengangkat syubhat. Maka garis kanan tadi syubhat diangkat dengan yakin, dengan ilmu. Garis kiri diangkat dengan, ya, yaitu syahwat dengan sabar. Bisobri wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin, ya, maka akan diangkat orang-orang menjadi pemimpin-pemimpin agama. Demikian para ikhwan, dan memang perlu kesabaran, ya, perlu sabar. Tidak, jangan ikut-ikutan. Enggak ada masalah, enggak ada orang yang ikut. Wah, temanya tidak tertarik. Ya, kalau tertarik, kalau ada tema gelas-gelas kaca misalkan. Ya. Kemudian tema sakitnya di sini. Tema enggak ada masalah. Ya, mari kita apa? Tanamkan manhaj yang benar. Kita pelajari akidah yang benar, kita istiqomah minta kepada Allah Ta'ala taufik, ya, hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita tidak mudah terkecoh, tidak mudah tertipu di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana fitnah itu syubhat dan syahwat. Syubhat tadi garis kanan yang banyak, syahwat garis yang kiri yang banyak, ya. Dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan hadis tersebut, bagian kanan bid'ah syubhat, bagian kiri syahwat. Allah sudah menjamin, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan, ya, mereka pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin. Wa ja'alna minhum a'immatan. A'immatan yang apa? Yang yahduna bi amrina. Mereka menggunakan petunjuk dengan perintah kami. Yahduna bi amrina lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, kepada ayat kami mereka yakin. Ya, perkataan Rasul Islam yang sangat indah, bisobri wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih yang namanya kekuasaan. Insyaallah besok, ya, kita pelajari, semoga paling tidak meskipun, ya, apa sederhana penjelasannya, tapi kita berada di atas manhaj yang 6 tadi penting untuk menjadi perhatian besar bagi kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Insyaallah kita masuk nanti, ya, masih belum kepada pasal, masih, ya, tunggu bersabar karena kajian rutin seperti itu, ya, tidak bisa buru-buru. Ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.